Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayuhat talabah wa ma'asyaral ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya masih dalam pembahasan kitab syurutis salat wa arkanuha wa wajibatuha, kita telah sampai pada pembahasan yang kedua dari tiga pembahasan yang ada dalam kitab ini, yaitu tentang arkanus shalah, rukun-rukun shalat. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas apa perbedaan antara syarat dengan rukun, yang intinya bahwasanya syarat adalah sesuatu yang harus ada untuk sholat dan letaknya adalah di luar sholat. Adapun rukun, maka rukunlah sesuatu yang harus ada pada sholat dan tempatnya adalah di dalam sholat. Dan yang namanya syarat dan rukun sama-sama harus ada. Perbedaan antara keduanya juga diantaranya, rukun barakallahu fikum adalah sesuatu yang tidak sah untuk ditinggalkan, baik dalam keadaan lupa atau dalam keadaan ketidaktahuan atau bahkan dikarenakan sengaja. Rukunlah sesuatu yang tidak boleh untuk ditinggalkan dan tidak diberikan uzur seseorang untuk meninggalkannya dalam keadaan apapun. Yang kemarin kita sudah sampai pada rukun yang kedua. Rukun yang pertama dari rukun-rukun sholat adalah al-qiyam al-qudrah, berdiri disertai dengan kemampuan. Kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram, takbir yang diucapkan oleh seorang yang sholat di awal sholatnya, dimana dengan takbir tersebut dimulai pengharaman apa yang sebelumnya halal seperti makan dan minum. Barakallahu fikum. Dan setelah itu al-muallif setelah menyebutkan rukun yang kedua yaitu takbiratul ihram, beliau menyebutkan tentang doa istiftah, di mana doa istiftah ini adalah sunnah hukumnya. Beliau sebutkan salah satu sigoh dari sigoh-sigoh doa istiftah, yaitu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka smuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha ghairuka. Lafaz dari lafaz-lafaz istiftah yang datang dari hadisnya Umar, dari hadisnya Aisyah dan hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhum, walaupun ada perselisihan tentang kesahihan hadis ini secara marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ada lafaz-lafaz yang lain dari lafaz-lafaz istiftah yang kemarin sudah kita sebutkan. Nah. Kemudian kita lanjutkan apa yang beliau sebutkan dalam kitabnya ini. Qala al-muallifu asy-syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Sulaiman An-Najdi At-Tamimi Al-Hambali madhhaban rahimahullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah seseorang membaca doa istiftah, maka yang selanjutnya dia lakukan adalah berta'awudz kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari bahaya syaitan yang terkutuk dengan ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah. Qala al-muallif makna a'udzu, artinya a'udzu adalah aludzu, wa altaji'u wa a'tasimu bika ya Allah minasyaitonir rajim. Aku berlindung, aku memohon benteng kepadamu ya Allah dari syaitan yang rajim. Apa itu rajim? Rajim adalah al-matrud, al-mubaad an rahmatillah, dari syaitan yang terusir dan terjauhkan dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. La yadurruni fi dini wala fi dunyaya. Aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari syaitan yang terkutuk, yang terusir dan terjauhkan dari rahmatnya Allah, agar dia tidak memberikan madarat kepadaku dalam agamaku dan tidak memberikan madarat kepadaku dalam duniaku. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Perintah untuk bertawud adalah terambil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam An-Nahl yang ke-98. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Wahai Muhammad, apabila engkau akan membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Dan setelah baca istiftah, kita akan mulai bacaan Al-Quran kita. Diawali dengan surat Al-Fatihah. Maka kita diperintahkan untuk membaca ta'awudz, berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari mara bahaya syaitan yang terkutuk. Nah, dan ini berlaku di luar salat atau di dalam salat. Ya, setiap kali seorang ingin membaca Al-Quran, maka disyariatkan baginya untuk meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari syaitan yang terkutuk. Begitu pula di dalam salat. Dan terkait dengan persyariatan hal ini tidak ada perselisihan. Ya, namun secara lebih detail, apakah isti'adzah ini hukumnya wajib atau hukumnya adalah sunnah, maka dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, wa hadza amru nadbin laisa biwajib. Dan ini adalah perintah yang menunjukkan anjuran, bukan perintah yang menunjukkan atas sebuah kewajiban. Dikatakan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, wa hadza amru nadbin laisa biwajib. Dan perintah yang ada dalam ayat ini untuk membaca ta'awud, meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, adalah perintah yang menunjukkan anjuran, bukan menunjukkan atas sebuah kewajiban. Bahkan beliau menyebutkan, Ibnu Katsir rahimahullah, hakal ijma'a ala dzalik, bahkan menghikayatkan akan ijma' yang terjadi dalam hal ini, yakni tidak ada perselisihan di kalangan para mufassirin, di kalangan para ulama, tentang disunahkannya ta'awudz dan tidak sampai ke derajat hukum wajib. Menukilkan ijma' atas hal ini Abu Ja'far bin Jarir, yakni At-Tabari, dan yang lainnya daripada imam-imam yang ada. Sehingga ta'awudz disyariatkan, sangat-sangat dianjurkan. Akan tapi perintahnya hanya semata-mata sunnah, mustahab, anjuran, tidak sampai kepada derajat wajib. Wallahu a'lam bishawab. Setelah bertawud, beliau menyebutkan rukun yang ketiga dari rukun-rukun salat. Qala al-muallif rahimahullah, wa qira'atul fatihati ruknun fi kulli rak'atin. Dan bacaan surat Al-Fatihah adalah rukun pada setiap sholat. Kama fi hadis, atau fi kulli rak'atin, rukun pada setiap rakaat. Kama fi hadis, sebagaimana dalam hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat yang sah bagi orang yang tidak membaca fatihatul kitab. Wahiya umul Quran, dan Al-Fatihah ini adalah umul Quran. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini yang disebutkan oleh al-muallif sebagai dalil akan diwajibkannya baca Al-Fatihah dalam setiap rakaat dari rakaat-rakaat salat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita semua bahwasanya salat apapun yang dilakukan, baik salat tersebut dilakukan oleh seorang imam atau seorang yang salat sendirian atau seorang makmum tapi tidak ada Al-Fatihahnya, maka la salata, salat tersebut bukanlah salat yang sah. Karena diwajibkan pada setiap rakaat dari rakaat-rakaat salat harus ada Al-Fatihahnya. Barakallahu fikum. Untuk bacaan Al-Fatihah untuk para makmum di salat sirriyah ini enggak ada problem, enggak ada khilaf perselisihan di kalangan para ulama. Semuanya sepakat. Makmum kalau salat sirriyah di belakang imam, imamnya tidak membaca, maka makmum tidak ada khilaf, dia harus membaca surat Al-Fatihah. Begitu pula tidak ada khilaf bagi seorang imam, begitu pula bagi orang yang salat sendirian. Ini juga enggak ada khilaf tentang dirukunkannya kepada mereka untuk membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Nah, yang terjadi khilaf adalah barakallahu fikum, bagaimana hukum membaca surat Al-Fatihah bagi seorang yang makmum salat di belakang imam di salat jahriyah. Apakah juga makmum tetap membaca Al-Fatihah atau tidak perlu membaca surat Al-Fatihah? Yang rajih wallahu alam bisawab, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala dalam syarah kitab ini, bahwasanya kewajiban untuk membaca Al-Fatihah ini mencangkup semuanya. Semuanya orang yang salat, baik makmum di belakang salat sirriyah atau makmum di dalam salat jahriyah, semuanya wajib untuk membaca. Kalau yang tadi enggak ada khilaf, itu sudah jelas perkaranya. Nah, sekarang apa dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang makmum yang mengikuti imam, bermakmum kepada seorang imam di salat jahriyah juga wajib untuk membaca surat Al-Fatihah? Dalilnya adalah salah satu hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya di nomor urut hadis yang ke-18070 dengan sanad yang sahih, ya. Bahwasanya diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'allakum taqra'una khalfal imam wal imam yaqra." Ya. Sepertinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian membaca bacaan surat-surat Al-Qur'an di belakang imam padahal imam sedang membaca. Ya. Maka para sahabat pun menjawab, "Qalu inna lanaf'alu dzalik ya Rasulullah." Kita melakukan itu. Yani tatkala engkau membaca, kami di belakang juga membaca. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qala fala taf'alu." Jangan kalian lakukan hal itu. Yani jangan kalian baca surat apapun tatkala imam kalian membaca, membaca dengan bacaan yang keras, yani salat jahriyah. Illa kecuali an yaqra'a ahadukum bi ummil kitab. Kecuali salah seorang kalian membaca Fatihatul Kitab. Ini baru boleh kalian lakukan walaupun imam sedang membaca. Ya, maknanya walaupun imam mengeraskan bacanya di salat jahriyah, tapi apabila itu surat Al-Fatihah yang akan kalian baca, maka itu dikecualikan, tidak masuk dalam larangan. Selain Al-Fatihah enggak boleh dibaca bagi makmum di salat jahriyah. Kemudian pertanyaannya, bukankah datang hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau mengatakan, "Idza qara'a fa ansitu," apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an maka diamlah kalian, jangan membaca apapun. Dan hadis ini sahih. Termasuk di antaranya tentunya berarti kalau imam mengeraskan bacaannya, bacaan suratnya untuk kalian dalam salat jahriyah, bukankah kalian disuruh diam? Jawabannya, ikhwan fillah rahimakumullah, dengan hadis di atas. Ya, kita tidak membaca surat apapun. Yang kita baca adalah yang dikecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu surat Al-Fatihah. Ini juga tetap harus dibaca walaupun imam membaca. Dan tentunya tatkala kita membaca surat Al-Fatihah di salat-salat jahriyah, bukan artinya barakallahu fikum kita nanti tidak akan mendengar bacaannya imam. Kita akan mendengar bacaannya imam, tapi setelah kita membaca surat Al-Fatihah. Kemudian kapan bacanya surat Al-Fatihah tersebut dalam sholat? Kalau imamnya mengeraskan suara di sholat jahriyah. Dijelaskan para ulama bahwasanya tempatnya ada dua tempat. Bacaan Al-Fatihah bagi seorang makmum di sholat jahriyah itu ada pada dua tempat. Yang pertama, setelah imam membaca surat Al-Fatihah. Tidak boleh mendahului apabila tidak dalam kondisi darurat. Nanti kondisi darurat dimasukkan dalam posisi yang ketiga. Hukum asalnya surat Al-Fatihah ini dibaca setelah imam selesai membaca surat Al-Fatihah, ya. Karena kita tidak boleh mendahului imam dalam masalah rukun-rukun, dan Al-Fatihah rukun, maka kita enggak boleh mendahului imam dalam rukun ini. Biarkan imam selesai membaca bacaannya dengan keras, baru selesai itu kita membaca surat Al-Fatihah. Kemudian opsi yang kedua, diperbolehkan seorang membaca Al-Fatihah per ayat setiap kali imam menyelesaikan bacaan satu ayat. Selesai imam membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim, kita baca Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin, kita baca Maliki Yaumiddin. Nah, begitu seterusnya. Ini dua tempat yang seorang makmum padanya membaca surat Al-Fatihah dalam sholat jahriyahnya bersama imam. Nah, pertanyaannya, bagaimana apabila tidak mungkin bagi kita mengikuti imam per ayatnya, dan juga tidak mungkin untuk membaca Al-Fatihah selesai imam membaca Al-Fatihah? Kenapa? Karena imamnya selalu membaca bacaan yang sangat pendek, tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk membaca Al-Fatihah setelahnya. Maka jawabannya adalah ini memberikan kepada kita waktu yang ketiga, yaitu waktu darurat. Ya, ini namanya waktu darurat. Diperbolehkan bagi kita untuk membaca berbarengan dengan imam atau bahkan mendahului imam apabila kita ketahui kita tidak akan menyempurnakan rukun Al-Fatihah kita kalau kita menunggu selesainya imam membaca surat Al-Fatihah. Nah, barakallahu fikum. Jadi ada dua pilihan dan satu opsi darurat, ya. Yang darurat tadi, kalau memang kita ketahui si imam ini bacaannya sangat cepat, kalau kita selesai nunggu dia Al-Fatihah, kita tidak akan mendapatkan kesempatan menyempurnakan bacaan Al-Fatihah kita dengan bacaan yang sempurna, gitu. Barakallahu fikum. Ya. Jadi intinya bacaan Al-Fatihah adalah rukun pada setiap rakaat dari rakaat-rakaat salat berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Kemudian masih permasalahan terkait dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dimulai ayat yang pertama dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin atau dari Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga khilaf di kalangan para fuqaha. Apakah Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk bagian daripada ayat dari ayat-ayat surat Al-Fatihah, ataukah bukan termasuk daripada ayat dari ayat-ayat Al-Fatihah? Wallahu alam bisawab. Pendapat yang rajih dalam hal ini, sana ada khilaf yang panjang. Nah, namun pendapat yang kuat yang sesuai dengan dalil yang ada bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim ini bukan termasuk bagian daripada surat Al-Fatihah. Apa dalil yang menunjukkan akan hal ini? Dalilnya adalah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah di nomor urut hadis yang ke-395. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allahu azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtus salata baini wa baina 'abdin isfain wa li 'abdi ma sa'al. Aku membagi salat antara diriku dan antara hambaku menjadi dua bagian. Dan untuk hambaku adalah apa yang dia minta. Fa idza qala, maka apabila hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Perhatikan, dalam bacaan Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala pertama kali menyebutkan apa? Bismillah atau alhamdulillah? Ini disebutlah alhamdulillah. Setelah Allah menjelaskan aku membagi salat antara diriku dan antara hambaku menjadi dua bagian, dan bagian hambaku adalah apa yang dia minta, maka tatkala hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, ya, dan lanjutan hadisnya. Hadis ini menunjukkan kepada kita, ikhwan, bahwasanya barakallahu fikum, ayat yang pertama dari ayat-ayat surat Al-Fatihah adalah alhamdulillahi rabbil alamin, bukan bismillahirrahmanirrahim. Sehingga tatkala seorang lupa membaca bismillahirrahmanirrahim, salatnya tetap sah, dikarenakan Al-Fatihah dimulai dari alhamdulillah, bukan dimulai dari bismillahirrahmanirrahim. Dan bagi orang-orang yang berpendapat bismillah termasuk bagian daripada surat Al-Fatihah, maka di antara konsekuensinya adalah tatkala mereka melupakan bismillahirrahmanirrahim, maka rukun mereka belum sempurna, bacaan mereka belum sempurna, karena bismillah termasuk bagian daripada surat Al-Fatihah menurut mereka. Nah, dan tapi itu sudah kita sebutkan tadi, Al-Fatihah itu dimulai dari alhamdulillahi rabbil alamin berdasarkan dengan hadis qudsi di atas, bukan dari bismillahirrahmanirrahim. Adapun bismillah ini adalah al-fasl bainas suwar, pemisah antara surat-surat yang ada. Bukan bagian daripada surat Al-Fatihah dan juga bukan bagian daripada surat-surat yang lain. Semata-mata hanya ayat yang memisahkan antara satu surat dengan surat yang selanjutnya. Nah, kemudian setelah al-muallif rahimahullah menyebutkan rukun yang ketiga ini, yaitu rukun bacaan Al-Fatihah, ya, beliau memberikan kepada kita penjelasan tentang tafsir yang ringkas untuk surat Al-Fatihah ini. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim barokatan wasti'anatan. Seorang hamba membaca bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, zat yang maha rahman, zat yang maha rahim, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, ay barokatan wasti'anatan. Bismillah ini adalah dalam rangka bertabarruk. Membaca bismillah dalam rangka bertabarruk, yakni mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, wasti'anatan, dan mengharapkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdu sanaun. Alhamdu artinya adalah pujian. Wal alif wal lam listighraqi jami'il mahamid. Dan alif lam yang ada pada kata alhamdu adalah alif lam untuk mencangkup semua pujian-pujian yang ada. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, alif lam itu banyak jenisnya. Di antara alif lam yang ada adalah alif lam li al-istighraq, ya, untuk mencangkup semua hal. Dan tatkala alif lam ini masuk pada sebuah kata, contohnya sini alhamdu, hamdun artinya adalah pujian. Maka tatkala kemasukan al yang fungsinya adalah untuk istighraq, maka diartikan segala puji. Diartikan segala puji. Segala puji untuk siapa? Lillah. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal jamil alladzi la sun'alahu fihi mithlul jamal wa nahwuhu fasana'u bihi yusamma madhan la hamdan. Beliau kemudian menjelaskan tentang perbedaan antara madhun dengan hamdun. Adapun seorang yang memiliki rupa yang bagus, yang tidak ada upaya darinya untuk hal tersebut, yakni semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala seperti ketampanan dan kecantikan, fathana'u bihi, maka memujinya ini dinamakan dengan madh. Dinamakan dengan madh, bukan disebut dengan hamd, ya. Yusamma madhan la hamdan, dinamakan sebagai madah, bukan dinamakan sebagai hamd. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata alhamdu, ya, Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah, fajami'ul mahamid 'alal haqiqah lillah, maka semua pujian-pujian yang ada sesuai dengan hakikatnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Al-Mahmud 'ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang terpuji dalam segala keadaan. Perhatikan, semua yang Allah Subhanahu wa taala lakukan adalah perbuatan yang terpuji. Ya. Allah Subhanahu wa taala semua pujian dinisbahkan kepadanya. Wa amal ibad, adapun hamba-hambanya, famakana minhum min jamilin ikhtiyari, adapun hamba-hamba Allah yang muncul dari mereka berupa kebaikan yang sifatnya ikhtiyari, kebaikan yang diusahakan, seperti albir, perbuatan baik, wal ihsan, juga perbuatan baik juga, wa fi'lil ma'ruf, perbuatan yang ma'ruf, fa innahum yuhmaduna wa yuthna 'alaihim fihi, maka mereka mendapatkan hamdun dan mereka mendapatkan sana dikarenakan hal tersebut. Nah, yani perbuatan-perbuatan bagus yang muncul dari seorang hamba, yang perbuatan bagus tersebutlah dia upayakan. Maka tatkala dia dipuji, pujiannya itu dinamakan dengan hamdun dan dinamakan dengan sana. Wa ma kana fihi min jamil lasun alahum fihi, adapun kebagusan yang ada pada hamba yang mereka, yang apa, kebaikan tersebut bukan disebabkan upaya mereka, ya, seperti al-jamal wa husnil khilqah, seperti ketampanan dan bagusnya perawakan, ya, ini kan murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala mereka dipuji atas apa yang mereka bagus padanya, mereka dipuji karena ketampanannya, mereka dipuji karena bagus perawakannya, fa innahum yumdahuna fi, maka pujian kepada mereka dinamakan dengan madah, wala yuhmaduna fi, dan tidak dinamakan dengan hamd. Ya, ini barakallahu fikum, perbedaan dari segi bahasa antara alhamdu dengan almadah. Kalau alhamdu, segala bentuk pujian bagi Allah Subhanahu wa taala namanya alhamdu. Ya. Tapi kalau untuk hamba, yang namanya pujian yang alhamdu ini adalah pujian-pujian untuk perkara-perkara bagus, perkara-perkara yang baik yang diusahakan oleh hamba tersebut. Seperti dia, hamba tersebut berusaha untuk berbuat dermawan, untuk berbuat sopan, untuk berbuat akhlakul karimah. Maka tatkala mereka dipuji, disebabkan karena akhlakul karimahnya mereka, disebabkan karena sopan santunnya mereka, disebabkan karena dermawannya mereka, ini dinamakan dengan alhamdu dan as-sana. Tapi kalau seorang hamba dipuji karena kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya yang bukan dia upayakan, itu semata-mata pemberian dari Allah seperti ketampanan dan juga bagusnya perawakan, maka tatkala mereka dipuji karena hal tersebut, ini namanya bukan alhamdu, tapi namanya adalah al-madhu. Namanya adalah al-madhu. Nah, itu secara bahasa. Al-muhim, alhamdulillah kita menisbahkan segala bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbul alamin, ar-rabbu huwal ma'bud. Yang dimaksud dengan ar-rabb adalah yang disembah. Al-khaliq, yang mencipta. Ar-raziq, yang memberikan rizki. Al-malik, yang menguasai. Al-mutasarrif, yang mengatur segala alam semesta. Murabbi jami'al khalqi bin ni'am, yang memberikan semua makhluk, ya, kenikmatan-kenikmatan yang ada. Itu namanya Rabb, ya. Jadi definisi Rabbun adalah ma'bud, dia adalah yang disembah. Khaliq, dia pencipta. Raziq, dia memberikan rizki. Dia malik, zat yang memiliki. Dia mutasarrif, zat yang mengatur semuanya yang ada di alam semesta ini. Murabbi jami'al khalqi bin ni'am, dia adalah zat yang mengatur, ya, atau memberikan semua makhluk yang ada kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala gariskan untuk mereka. Ini namanya Rob. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rob. Satu-satunya Rob adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang menciptakan. Satu-satunya zat yang memberikan rizki dan seterusnya. Al-alamin. Apa itu al-alamin? Yang diartikan secara bahasa Indonesia dengan alam semesta. Al-alamin lah kullu ma siwallah alam. Semua yang ada ini selain Allah maka itu namanya alam. Ya. Semua makhluk itu namanya alam. Malaikat alam, manusia juga alam, dunia ini beserta isi-isinya, pepohonannya, gunung-gunungannya, bebatuannya, ya. Kemudian semua yang ada, ya. Selain Allah maka ini namanya adalah alam. Wa huwa rabbul jami' dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah rabb sesembahan semua alam-alam tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala sesembahannya para malaikat, Allah subhanahu wa ta'ala sesembahannya jin dan manusia, begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala sesembahannya langit dan bumi. Langit dan bumi beserta isinya semuanya bertasbih kepada Allah, semuanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tapi kalian tidak memahami bagaimana tasbihnya mereka. Semua alam ya, semua makhluk-makhluk Allah, gunung-gunung, lautan-lautan, bebatuan-bebatuan, pepohonan, daun-daunnya dan semuanya yang ada, semuanya itu mereka bertahmid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan itulah ibadah mereka. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Bagaimana tasbihnya mereka? Bagaimana tasbihnya gunung-gunung? Bagaimana tasbihnya laut-laut yang ada? Bagaimana tasbihnya danau-danau? Bagaimana tasbihnya pepohonan? Walakin la tafqahuna tasbihahum. Kalian tidak bisa memahami tasbihnya mereka. Intinya, walaupun secara sains mereka dikatakan sebagai benda mati, ya, benda-benda mati, batu-batuan kan benda mati, ya kan? Tapi secara syariat mereka adalah makhluk-makhluk yang hidup bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap waktu. Nah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb semua alam semesta. Semua yang ada di langit dan bumi. Barakallahu fikum. Ini tafsir yang pertama dari surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. InsyaAllah di pertemuan selanjutnya kita masuk di tafsir ayat yang kedua, yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Apa yang dimaksud dengan Ar-Rahman dan apa yang dimaksud dengan Ar-Rahim, maka insyaAllah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.